بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, baik ikhwan, bapak-bapak di hadapan saya yang sudah tertib, tenang, tidak ribut, dan ibu-ibu di belakang saya yang masih heboh, masih ribut, masih ngobrol. Semoga ibu-ibu yang sudah duduk rapi, sudah diam, Allah jadikan sebagai ahli surga. Adapun ibu-ibu yang masih ngobrol, semoga diberi hidayah sehingga tetap masuk surga. Mending ngobrol atau ikut. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, baik melalui radio, melalui streaming Facebook ataupun YouTube. Pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar radio RIS di Kebumen, Suara Kalbu Jayapura, Irian Jaya, Radio 1 di Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Surau TV Padang di mana saja Anda berada, juga pemirsa Ahsan TV, juga pemirsa Ayla TV di Cirebon, dan pendengar radio Kita Cirebon atau radio-radio sunnah lain dan channel TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita dengan tema mengenal Allah lebih dekat. Kita sudah menerangkan beberapa cara mengenal Allah lebih dekat. Pertama, dengan mengenal Asma'ul Husna. Kedua, dengan memperhatikan alam jagat raya ini, termasuk menelaah tentang para malaikat, dahsyatnya alam, agung dan besarnya alam, kompleksnya permasalahan di alam, langit, bumi, kursi Allah, arsy Allah, planet-planet, bintang, bulan, matahari yang begitu dahsyat, semuanya kecil di hadapan Allah. Kita sudah terangkan seluruh alam jagat raya ini berada dalam genggaman tangan Allah, ibarat satu butir debu yang berada di genggaman tangan salah seorang di antara kalian. Itu menunjukkan dahsyatnya Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Juga para malaikatnya yang begitu hebat, begitu dahsyat, semua kecil di hadapan Allah, dan itu menjadi tanda betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pembahasan para malaikat tersebut kemarin sudah dianggap tuntas, yaitu golongan orang yang didoakan malaikat, baik didoakan kebaikan ataupun keburukan dan laknat. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang didoakan kebaikan oleh para malaikat, dan dihindarkan dari semua perbuatan yang mengundang laknat Allah dan laknat para malaikat. Sebenarnya ada kitab khusus tentang malaikat, detil dan rinci, dan itu bagus, tapi nanti ya, 4 tahun lagi. Kita teruskan. Salah satu cara untuk mengenal Allah lebih dekat adalah At-ta'ammul fi ni'amillahi wa minanihi 'alal 'abdi. Menelaah nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada manusia. Tidak hanya manusia, kata seluruh makhluk. Nikmat Allah ini tidak hanya terasa oleh manusia semata-mata, tapi oleh seluruh makhluk, para malaikat, para jin, para binatang dan yang lain-lainnya, seluruhnya tidak pernah henti. HP siapa tuh? HP-nya tolong di-off-kan dulu ya. Termasuk vibrasi dimatikan, silent gitu ya. Vibrasinya hidup, ada yang masuk, ngeganggu enggak? Minimal konsentrasi, ini siapa yang ngechat gitu kan. Dilihat cuma ngeping. Minimal mengganggu. Matikan dulu semua, jangan sampai ada bunyi HP, baik titit ataupun apalagi musik yang tadi. Sampai di mana tadi? Nikmat Allah itu terasa oleh semua makhluk. Tercurah tanpa henti, setiap detik, setiap saat. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim menjadi pintu besar untuk mengenal Allah lebih dekat dan menumbuhkan cinta kepada Allah yang dahsyat. Berkata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, beliau menerangkan ini dalam kitab Tariqul Hijratain. Kata beliau, fahadal bab yadkhulu minhu kullu ahadin ila mahabbatihi subhanahu wa ta'ala. Fa inna ni'matahu ala ibadihi mashhudatun lahum yataqallabuna fiha ala adadil anfus wal lahadat. Bab ini adalah bab yang harus dimasuki oleh setiap orang untuk memperoleh atau untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah kepada hamba-hambanya itu nyata, tersaksikan, tercurahkan dalam setiap desahan nafas yang dia lakukan, tercurahkan dalam setiap degupan jantungnya, desiran darahnya, kedipan matanya. Tak ada satu detik pun berlalu dari waktu hidup hamba kecuali nikmat Allah tetap tercurah. Kalau bayangkan ada orang, kawan atau tetangga, dia itu baik, setiap ketemu salam tempel. Ketika dibuka amplopnya 1000 dolar. Setiap ketemu tuh, ya setiap lewat rumah kita selalu mampir, assalamualaikum, ini lumayan ada kambing guling, dikirim 1 ekor. Sudah matang tinggal am, gitu ya. Setiap hari, setiap jam, setiap ketemu selalu ngasih. Kira-kira perasaan kita kepada dia gimana tuh? Pasti suka ya. Pasti seneng, pasti simpati dan sayang. Kita gak berani kasar kepada dia, gak berani cuek kepada dia, gak berani melakukan suatu perbuatan yang tidak dia sukai. Pastilah kita merasakan kehutangan budi, muncul rasa suka, simpati dan sayang, cinta kepada dia. Padahal orang dan pemberiannya kepada kita mungkin 1-2 hari habis. Bayangkan Allah memberikan kenikmatan kepada kita tanpa henti, walaupun kita banyak durhaka kepada dia, banyak mengabaikan perintahnya, banyak melanggar larangannya, banyak cuek terhadap aturan-aturannya, tapi limpahan nikmatnya kepada kita tidak pernah terhenti. kita bisa nafasan normal, itu nikmat yang belum Allah cabut. Kita bisa makan enak, tidur nyenyak, nikmat Allah yang belum Allah cabut dari diri kita. Coba kita pejamkan mata sambil berbaring, rasakan di seluruh titik tubuh kita ada satu keluhan sakit pegal yang kita rasakan ketika kita berbaring dalam keadaan sehat. Coba rasakan, tidak ada. Itu seluruh nikmat Allah masih tercurah dan belum Allah cabut. Nah, makanya nikmat Allah tak terhitung. Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu enggak bisa menghitungnya saking banyaknya. Maka pemberian Allah yang luar biasa besarnya ini wajib melahirkan rasa cinta kita kepada Allah. Allah Maha baik, Allah Maha dermawan, Allah Maha bager luar biasa. Orang biasa yang bager kepada kita, kita suka, kita senang, kita sayang, kita cinta. Padahal enggak seberapa bagernya tehnya. Ada nyebelinnya, ada, tapi tetap kita cinta. Apalagi Allah yang tidak ada aspek yang nyebelinnya. Maka tumbuhkan rasa cinta kita sesuai dengan kadar banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Dhaif Sunan Al-Tirmidzi. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni buhibbillah." Cintai oleh kamu Allah sesuai dengan kadar banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadamu. Nikmat Allah kan enggak terhitung ya. Cintai Allah sebanyak nikmat yang Allah berikan kepadamu, dan cintai oleh kalian aku karena kecintaan Allah, karena kecintaan kalian kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, wajib cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, hadis ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Thariqul Hijratain. Cinta seperti ini cinta yang lahir karena kehutangan budi, karena balas jasa. Allah memiliki banyak jasa, kenikmatan dan budi yang enggak terhitung kepada kita, maka otomatislah manusia normal pasti suka kepada orang seperti itu. Itu orang, apalagi Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang berbuat baik pasti kita suka. Orang selalu memberi pasti kita suka. Orang selalu memperhatikan, care, peduli kepada kita pasti kita suka. Kita jahat kepada dia, dia balas dengan kebaikan, pasti kita suka. Pasti kita senang, pasti kita cinta. Itu orang, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, orang kafir gak peduli kepada syariat Allah, Allah tetap limpahkan nikmat kepada mereka. Orang musyrik tidak menyembah Allah tapi menyembah yang lain, Allah tetap berikan kenikmatan kepada mereka. Orang ahli maksiat, gak pernah sholat, gak pernah saum Ramadan, gak pernah haji walaupun dia sudah berkemampuan, ya, durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, tapi nikmat hartanya, nikmat kesehatannya, nikmat kehidupannya tidak Allah cabut. Bager Allah kepada hamba-hambanya, ya. Jadi melihat betapa baiknya Allah dengan melimpahkan nikmat yang tak terhitung kepada kita, lahir rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kecintaan yang lahir karena kesadaran tentang kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita enggak bisa membalas kebaikan Allah dengan apapun. Andai seluruh nyawa, jiwa, raga kita, kita serahkan kepada Allah, itu pun gak bisa membayar nikmat Allah kepada kita. Karena jiwa raga kita pun punya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi siapa saja orang yang memperhatikan nikmat Allah kepada dirinya, lahirlah sikap mencintai. Selain mencintai, akan lahir ta'abbud. Ta'abbud itu perbuatan ibadah kepada Allah yang didasarkan pada kandungan sifat-sifat baik Allah. Allah itu Al-Muhsin, Allah itu Al-Karim, Allah itu Al-Wahhab, Allah itu Al-Jawwad. Itu sifat-sifat baik Allah. Allah itu Muhsin, Muhsin itu memberikan kebaikan kepada makhluk. Allah itu Karim, dermawan. Allah itu Jawwad, dermawan juga. Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi. Allah itu Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Wahhab, Razzaq, bukan Wahib dan Raziq, disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan sighat mubalaghah. Maknanya kalau Raziq, Wahib itu memberi rizki, memberi satu dua kali. Tapi kalau ngasih rizkinya terus-terusan, memberinya terus-terusan, disebut dengan sebutan Razzaq, Wahhab. Artinya Maha Pemberi, Maha Memberi rizki yang terus menerus tanpa henti kepada seluruh makhluknya. Maka lahir mahabbah, cinta kepada Allah. Lahir juga al-haya. Apa haya teh? Malu. Malulah kalau kita dikasih orang, kita membalasnya dengan kejahatan. Malu, enggak tahu diri yang kayak gitu, ya. Tidak tahu balas budi. Itu kalau ke orang. Orang berbuat baik kita balas dengan kejahatan. Malu. Orang umpama memberi, setiap hari kita diberinya uang jutaan. Setiap hari kita dikirim makanan 3 kali sehari. Baik. Lalu dia umpah tolong, minta tolong. Apa minta tolongnya? Belikan tuh tarasi ke warung. Kira-kira kita mau gak menolong dia? Pasti ya tuh, oh mangga, biar uangnya dari saya, kan gitu ya. Gak berani kita menolak permintaan dia. Dia baiknya tiap hari, sehari berkali-kali minta tolong dibelikan terasi, pasti langsung waktu itu juga. Lagi sibuk gak? Padahal kita lagi sibuk. Oh enggak, free. Saya bebas. Sekarang saya berangkat, ya. Berangkat beli terasi ke warung. Disampai. Belinya berapa? 1 ons. Kita belikan 1 kilo. Nih. Saking ingin membalas kebaikan dia. Kan gitu ya. Gak berani kita. Aduh, sorry, saya malas. Padahal dia baik ke kita. Oleh karena itu, kalau ke orang saja begitu, apalagi kepada Allah. Nikmat Allah gak terbatas kepada kita. Pas Allah nyuruh sesuatu kepada kita, kita malu kalau menolak. Pas Allah melarang sesuatu kepada kita, kita malu kalau melanggar larangan itu. Makanya ibadah yang lahir dari sifat-sifat Allah sebagai Wahhab, sebagai Razzaq, sebagai Muhsin, sebagai Karim, dan yang sejenisnya, lahirlah cinta dan haya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah dan ketaatan kita lahir karena cinta dan haya tadi itu. Belum lagi selain Allah memiliki sifat-sifat yang menyenangkan kita, Allah pun memiliki sifat-sifat yang membuat kita takut. Allah itu syadidul iqab. Apa arti syadidul iqab? Maha dahsyat siksanya. Allah itu muntaqim, maha pembalas. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada orang-orang durhaka itu pasti memberikan balasan. Dan kalau Allah membalas begitu mengerikan. Lihat aja azab kubur. Lihat saja azab di neraka yang Allah jelaskan baik dalam Al-Quran atau hadis yang sahih begitu mengerikan. Maka muncul rasa takut. Ibadah yang kita lakukan dibangun atas dasar pengetahuan kita terhadap sifat Allah. Lahir mahabbah, lahir raja, lahir khauf, lahir tawakal, lahir ikhlas, dan yang sejenisnya. Ya. Coba perhatikan kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita dalam tubuh kita. Seluruh organ tubuh kita bekerja setiap detik tanpa henti. Walaupun kita sedang tidur bahkan pingsan. Apakah ketika tidur denyut jantung kita berhenti? Enggak, terus berdenyut. Paru-paru kita berhenti menghisap udara? Enggak, terus menghisap udara. Apakah ginjal kita dan seluruh organ vital kita, apakah berhenti ketika kita tidur? Tidak, bahkan ketika kita pingsan, mereka tetap bekerja setiap detik tanpa henti, ya, tanpa capek, tanpa lelah, tanpa bosan. Siapa yang memproses? Itu Allah. Coba lihat proses makan sampai makanan itu keluar. Bagian yang Allah berikan kepada kita hanya bagian yang enaknya. Kita berusaha menyuap, lalu menggigit, mengunyah, menelan. Enak kan? Enak. Setelah menelan, seluruh proses selanjutnya itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika makanan masuk ke tenggorokan, diremas-remas oleh tenggorokan kita. Masuk ke lambung, dicerna secara kimiawi. Lambung kita memproduksi zat ini dan zat itu terus. Apakah kita yang memprosesnya? Enggak. Setelah kita makan, kita diam. Diam, jangan aja ngobrol. Saya lagi mencerna makanan di lambung. Apa begitu? Enggak. Kita lari, kita jungkir balik, kita salto, kita tidur. Itu tidak mengganggu proses pencernaan di dalam perut kita. Allah yang memprosesnya tuh. Sampai ini keluar. Itu semuanya nikmat yang belum Allah cabut dari diri kita. Walaupun orang itu orang durhaka, orang itu orang musyrik, orang itu orang kafir, orang itu orang muslim tapi ahli maksiat, kedurhakannya lebih banyak daripada ibadah yang dilakukannya, tetap nikmat tersebut tidak Allah cabut. Satu organ vital tubuh kita rusak, kurang fungsinya, apalagi tidak berfungsi, terganggulah kesehatan kita. Baru ada keluhan, keluhannya capek, keluhannya sakit, keluhannya pusing, keluhannya singsiremen, keluhannya ini dan itu. Nah, baru terasa nikmat Allah kemarin tuh tidak disadari, setelah dicabut baru kerasa nikmat Allah hilang satu, ya. Termasuk ada al-fadolat dari tubuh kita. Al-fadolat itu zat-zat, benda-benda yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita dan wajib dikeluarkan. Kita tidak memprosesnya oleh ikhtiar dan usaha kita. Allah yang memprosesnya. Ada racun dalam tubuh kita. Racun ini bisa dari udara, bisa dari makanan dan minuman yang kita makan. Ada zat warna, ada zat pengawet, ada boraks, ada formalin, ada zat perasa biar enak nikmat, padahal itu racun. Masuk ke dalam tubuh kita kan, zat makanan, minuman, itu wajib dikeluarkan. Siapa yang memproses mengeluarkannya? Allah. Kita tidak ikut memprosesnya, berikhtiar memprosesnya, enggak. Dikeluarkan lewat keringat, lewat BAK, lewat BAB, lewat nafas, lewat bersin, lewat batuk, lewat ingusan, lewat ludah, dan seterusnya. Dibuang begitu saja. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Coba bayangkan, kalau nikmat ini dicabut oleh Allah, kita tidak bisa mengeluarkan semua zat itu. Gak bisa kencing. Gimana para baat banyak zat yang harus dibuang tapi enggak bisa keluar. Ada yang begitu kan? Susah membuang air kencing, ada. Menderita dia. Susah BAB, sudah mules tapi enggak keluar juga. Jadi racun kan? Itu semuanya merupakan penderitaan yang enggak bisa ditahan. Allah memberikan nikmat memudahkan kita mengeluarkan semua zat yang perlu dikeluarkan tadi. Maka begitu dikeluarkan, plong. Tahu enggak? Sekeluar kita dari WC, ada adab syar'i. Melangkahkan kaki yang mana dulu? Kanan. Keluar kan? Kalau kiri masuk. Tahu enggak apa doa yang kita baca ketika keluar? Ghufranaka, apa artinya? Makna ghufranaka atlubu ghufranaka, ya Rabbi, aku meminta ampunanmu. Keluar dari WC kok minta ampun? Apakah selama di WC kita berdosa? Berdosa enggak kita selama di WC? Jawab itu, berdosa apa enggak selama di WC? Dosa. Kalau di WC-nya nyanyi-nyanyi. Tapi kalau enggak, di WC-nya hanya duduk atau mandi, bahkan berwudu, jadi ibadah. Keluar tidak berdosa. Tapi kenapa minta ampunan ghufranaka? Ya. Ini mengambil ibroh dari peristiwa yang dialami oleh fisik kita. Sebelum kita masuk WC, ada beban fisik nih, ya. Perut mules, ada sesuatu yang harus dikeluarkan yang bila tidak dikeluarkan mudharat bagi badan kita. Selain mulesnya terus-terusan, lama-lama kering, lebih susah untuk dikeluarkan gitu kan. Nah, begitu dikeluarkan seluruhnya keluar, lepas beban. Kotoran bebas dari diri kita. Selain kotoran sudah terbuang, beban bagi tubuh kita juga hilang. Ngemplong keluar tuh ya. Ini fisik. Demikian juga jiwa atau psikis kita. Hati kita, jiwa kita, psikis kita terkotori oleh noda dan dosa. Ini yang membebani jiwa kita terasa berat untuk dipakai ibadah. Untuk dipakai melakukan amal soleh dan kebaikan. Maka dosa, maksiat ini ingin kita lepaskan dari jiwa kita supaya ngemplong, supaya ringan dan enteng ke jiwa. Seperti entengnya fisik kita setelah mengeluarkan kotoran. Maka setelah kita bebas merasa bebas dari beban fisik berupa mengeluarkan kotoran, kita pun ingin bebas secara psikis, secara kejiwaan dari noda dan dosa. Makanya pas keluar kita minta ampunan Allah. Maknanya, ya Allah, sebagaimana engkau telah melepaskan beban fisikku, kotoran fisikku, lepaskan beban jiwaku dari kotoran jiwa berupa dosa, ampuni dosa kami. Itu kaitan antara WC dengan meminta ampunan atas dosa kita ketika keluar dari WC. Makanya tidak hanya memperhatikan aspek fisik, perhatikan juga aspek psikis kita, aspek jiwa kita. Jangan hanya kita ingin lepas dari beban fisik berupa melepaskan kotoran, tapi lepaskan juga jiwa kita dari kotoran dosa dan noda. Ya, itu penjelasan para ulama yang pernah kita bahas dari kitab Tauhidul Ahkam Syarah Bulughul Maram Syekh Al-Bassam ketika menerangkan kenapa yang dibaca sekeluar dari WC itu meminta ampunan. Bukan berarti kita sudah melakukan dosa selama di WC, tapi sebagaimana kita sudah terlepas dari beban fisik, kita pun ingin melepaskan diri dari beban jiwa kita berupa dosa yang harus dibersihkan, ya. Nah, jadi ada fadalat, zat-zat yang perlu dibuang dari tubuh kita, dan seluruhnya itu diproses oleh Allah tanpa harus kita yang berupaya dan berikhtiar. Itu semua nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Bila nikmat itu dicabut, kita akan menderita, ya. Nah, jadi lihat betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita. Timbul pertanyaan, apa hubungannya pemberian nikmat Allah kepada kita dengan keagungan, kehebatan, kekuasaan, kedahsyatan Allah Azza wa Jalla? Hubungannya jelas. Pertama, memproses seluruh nikmat itu dalam satu orang manusia begitu rumit, tapi Allah lakukan dengan mudah. Kedua, yang diberi nikmat itu bukan hanya kita seorang, tapi seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Manusia berjumlah miliaran di satu zaman seperti sekarang ini. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada manusia, Allah proses, Allah atur begitu mudah, memanage seluruh itu. Dan bukan sekedar manusia, seluruh makhluk termasuk binatang. Mana yang lebih banyak jumlahnya, binatang ataukah manusia? Binatang konon. Percaya aja, walaupun kita belum menyensus jumlah binatang dan jumlah manusia, percayalah, jumlah binatang jauh lebih banyak daripada manusia. Binatang juga Allah berikan nikmat. Berbagai macam jenis binatang, jutaan jenis, mungkin saja miliaran atau triliunan jenis. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berbeda-beda. Semuanya Allah berikan. Dan tidak hanya manusia dan binatang, malaikat termasuk para jin, Allah berikan kenikmatan. Jumlah seluruh makhluk tak terhitung, saking banyaknya. Itu hanya makhluk yang berupa manusia, jin, binatang, dan benda-benda mati lainnya. Belum malaikat. Dan jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah makhluk hidup yang lainnya. La ya'lamu. Ya. Tidak ada yang mengetahui iddatahum, jumlah para malaikat illallah, kecuali Allah. Saking banyaknya, para malaikat sendiri tidak tahu jumlah mereka dari jenis mereka secara keseluruhan. Para malaikat tidak tahu. Satu-satunya yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu gak berapa jumlah penduduk Indonesia? Kita gak tahu. Tapi pemerintah melakukan sensus. Apakah jumlah yang disebutkan oleh pemerintah itu pasti valid? Tidak, pasti ada yang kelewat atau ada orang yang dihitung dua kali, kan? Tapi setidaknya ada perkiraan. Kalau Allah enggak, Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada yang kelewat, pasti valid. Allah azza wa jalla menjelaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat yang ke 94, kata Allah, laqad ahsahum wa andahum idda wa andahum adda. Allah telah menghitung seluruh makhluk dan telah menetapkan seluruh jumlah makhluk secara pasti dan teliti. Validitas Allah terhadap jumlah makhluk yang Allah ciptakan itu pasti 100%. Allah tahu jumlahnya semuanya. Kalau manusia tidak. Para malaikat lebih banyak jumlahnya daripada jumlah gabungan manusia, jin, binatang, dan makhluk hidup yang lain. Seluruhnya dimanage oleh Allah. Seluruhnya diatur oleh Allah. Seluruhnya diberi nikmat dengan kadar yang berbeda dan jenis kenikmatan yang berbeda. Tapi mereka merasakan seluruh nikmat Allah itu bagi diri mereka. Bagaimana ya Allah mengatur seluruhnya? Jangankan seluruh nikmat Allah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidur. Tidur itu prosesnya menurut sudut pandang kita rumit loh. Tidur itu dicabutnya nyawa makhluk yang tidur tersebut. Dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari raganya. Dipegang oleh tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun terpisah antara ruh dan jasad, masih ada hubungan. Tidak terputus. Inilah bedanya mati dengan tidur. Kalau mati ada 4 kriteria yang harus terpenuhi. Pertama, lepas, berpisah antara ruh dengan jasad. Kedua, putus hubungan, enggak ada hubungan lagi. Ketiga, berubah keadaan. Kalau udah mati, biarkan 2-3 hari itu jasad. Apa yang terjadi? Busuk, bau, busuk, hancur, ya. Tapi kalau masih ada hubungan antara jasad dengan ruh, walaupun terpisah seperti dalam tidur, bisa bergerak enggak jasadnya? Bisa. Bisa merasakan? Bisa, ya. Bisa bangun lagi dan seluruh organ tubuh bagian dalamnya tetap berjalan. Kalau dalam sudah mati enggak, ya. Jadi berubah, ruh berubah, jasad berubah. Dan keempat, berpindah satu alam ke alam lain. Dari alam dunia masuk ke alam barzah, baik ruh maupun jasad. Ini 4 kriteria kematian yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kalau orang tidur, hanya satu, jasad dan ruh berpisah. Tapi masih ada hubungan. Tidak berubah dan belum berpindah alam. Ini orang yang tidur, bukan hanya orang, semua, termasuk jin. Jin ada tidurnya. Termasuk binatang, binatang ada tidurnya. Termasuk ikan. Saya gak tahu tidurnya ikan gimana, di lautan, ya, pokoknya ada tidurnya lah kemarin. Nah, siapa yang memproses semuanya itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa miliar makhluk atau triliun makhluk yang tidur dalam waktu yang bersamaan. Semua diatur, dimanage oleh Allah. Betapa maha kuasanya Allah. Makanya tidurnya makhluk termasuk salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah jelaskan dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi manamukum billail. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidurnya kalian di malam hari. Itu tanda kekuasaan Allah. Apa hubungannya tidur dengan kekuasaan Allah? Yang mengatur orang itu tidur Allah. Dan tidurnya itu ada proses yang diproses oleh Allah, yang kita tidak sadari atau kita tidak peduli untuk menyadarinya. Itu nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan, Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha wal ladzi lam yamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa, ya. Allah yang mewafatkan jiwa, Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautia, ketika orang itu mati. Walladzi lam yamut fi manamiha, dan Allah pula yang mencabut nyawa orang ketika orang itu sedang tertidur. Tidur, cabut nyawanya dipegang oleh tangan Allah. Ketika orang itu bangun, dilepaskan kembali, masuk lagi ke dalam jasadnya dan hidup lagi. Makanya Al-Quran ataupun hadis sering menyebut tidur dengan istilah mati atau wafat. Ketika kita akan tidur, apa doa yang kita baca? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, aku mati dan aku hidup. Mati di sana apa maknanya? Tidur. Ketika bangun tidur, kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah Dia mematikan aku. Maksudnya membangunkan aku setelah menidurkan aku. Disebut mati, disebut juga wafat, karena ada kesamaan dengan kematian, yaitu apa? terpisahnya jasad dari terpisahnya ruh dari jasad. Semua dimanage oleh Allah. Nah, ketika nikmat tidur ini dicabut oleh Allah, menderita enggak itu orang? Menderita. Ngantuk ada tapi enggak bisa tidur. Ada yang seperti itu? Banyak. Ada diistilahkan penyakitnya apa? Amnesia apa? Insomnia. Insomnia. Amnesia apa? Lupa ingatan. Amnesia bisa tidur? Bisa. Insomnia masih jejak ingatannya. Insomnia. Dia harus mengkonsumsi obat tidur sekali, ya, satu butir. Tidur, bangun segar lagi. Besoknya nggak bisa tidur lagi, minum lagi. Lama-lama imun, ya nggak, kebal. Minum satu nggak ngantuk, nggak tidur. Harus dua ditambah baru tidur. Hanya seminggu nggak bisa tidur, tambah tiga. Lama-lama sebotol tidur. Selamanya gak bangun lagi. Itu kalau nikmat Allah tentang tidur sudah dicabut, menderita tuh orang. Jadi tidur pun ada proses yang diikhtiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, diatur, di-manage. Dan itu seluruh makhluk tidurnya, ya. Makanya tidur kita oleh Allah dikatakan sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Karena prosesnya, manajemen tidur itu yang ada proses yang menurut kacamata kita amat rumit. Karena diberlakukan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Baik itu manusia, jin, binatang, ataupun makhluk-makhluk lain. Kecuali malaikat. Malaikat tidak tidur. Walaupun tidak tidur, tidak ngantuk, tidak lelah, tidak capek. Dan itu salah satu keunggulan malaikat. Adapun makhluk lain, tidur itu karena butuh untuk recovery. Menunjukkan kelemahan mereka. Karena lemah, butuh recovery, butuh tidur. Maka tidur salah satu tanda kelemahan makhluk. Adapun para malaikat, mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak tidur, tapi tidak ngantuk, tidak lelah, tidak bosan, tidak kesel, tidak cangkel, tak pernah singsirmen. Ya, itulah kaitan antara nikmat Allah dengan keagungan Allah, dengan kekuasaannya dan kedahsyatan dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memperhatikan nikmat-nikmat Allah, kita akan sampai pada rasa cinta kita kepada Allah dan akan sampai pada keyakinan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah yang mengatur seluruh nikmat, menyediakan seluruh nikmat untuk seluruh makhluknya. Inilah cara yang ketiga untuk mengenal Allah lebih dekat, mencintai Allah lebih dekat, mengenal kekuasaan Allah lebih dahsyat. Kenali nikmat yang Allah berikan kepada makhluk. Keempat, cara yang keempat, at-tariqur rabi, an-nazar fil ayati syar'iyyah wal ahkam ar-rabbaniyah. Menelaah ayat-ayat syar'i dan hukum-hukum rabbani. Poin kedua kita sudah terangkan, menelaah ayat-ayat Allah yang kauniyah. Menelaah alam, ayat-ayat Allah yang kauniyah itu tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini. Nah, sekarang poin keempat, menelaah ayat-ayat yang syar'iyah. Ayat-ayat Allah berupa syariat yang Allah tuangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Telah Al-Quran, pelajari Al-Quran, kita akan mengetahui sifat-sifat Allah. Kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Karena melalui Quranlah Allah mengenalkan dirinya. mengenalkan dirinya baik sebagian sifatnya maupun sebagian nama-nama yang baik yang kita sebut dengan al-asmaul husna. Sehingga berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, araftu rabbi bi rabbi falaula rabbi ma araftu rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, niscaya aku tak pernah mengenal dirinya. Allah gaib apa tidak? Gaib. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya mustahil Allah bisa diketahui, dikenali dengan akal dan perasaan kita. Mustahil. Siapa orang yang mencoba mengenal Allah dengan akal dan perasaannya, berarti orang itu telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka wajib kita kenali Allah melalui informasi dari Allah tentang diri Allah dalam kitab Allah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jangan gunakan akal, jangan gunakan perasaan, jangan gunakan intuisi untuk mengenal Allah. Dosanya lebih besar daripada dosa syirik. Allah berfirman, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha. Katakan oleh Muhammad, Allah hanya mengharamkan kepadaku perbuatan fawahish, dosa dan al-baghyu. Ini dosa-dosa besar, dimulai dari dosa-dosa terkecil. Wa antusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Dan Allah juga mengharamkan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu tanpa ilmu. Ini lebih besar lagi, tapi ada yang lebih besar daripada itu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah juga mengharamkan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang asma dan sifat Allah tanpa ilmu. Akibatnya mensifati Allah dengan sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Baik dalam Al-Quran atau dan Sunnah. Dibuatlah istilah-istilah baru untuk mensifati Allah. Dan dimodifikasi dengan perkembangan bahasa. Akhirnya mensifati Allah dengan sifat yang dianggap modern tapi enggak kena baik dengan ayat ataupun hadis. Allah maha keren. Apa makna keren? Di dalamnya ada tasyabuh dan tamsil dengan makhluk. Ya. Oleh karena itulah maka berbahaya bila berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa terjerumus ke dalam hal yang sangat fundamental penyimpangannya. Allahu Azza wa Jalla, kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid, wa qad tajalla Allah ta'ala fihi li'ibadihi bisifatihi. Faman ta'ammala kitab Allah saqahu ila Allah. وَعَرَفَهُ عَظِيمَ فَضْلِهِ وَكَمَالَ صِفَاتِهِ وَجَمَالَ أَفْعَالِهِ وَهَذَا الطَّرِيقُ مِنْ أَعْظَمِ الطُّرُقِ الْمُوصِلَةِ إِلَى التَّعَبُّدِ وَأَكْمَلِهَا. Allah telah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya tentang sifat-sifatnya. Siapa yang memperhatikan Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntun dia secara benar kepada Allah. Mengetahui Allah tentang keagungan dari karunia-Nya, tentang kesempurnaan dari sifat-sifat-Nya, dan tentang keindahan dari perbuatan-Nya. Jalan ini seagung-agung jalan yang bisa menyampaikan seorang hamba secara sempurna kepada Allah. Dan Allah pun dalam Al-Quran menyuruh kita mengenal Allah melalui penelaahan terhadap ayat-ayat-Nya. terhadap Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran, ataukah hati mereka ada penutup? Mafhum mukhalafah dari ayat ini, siapa yang di dalam hatinya ada penutup, dia enggan untuk mempelajari Quran. Siapa yang enggan mempelajari Quran, cuek, enggak pernah baca, enggak pernah mengkaji isinya, itu isyarat, itu tanda hatinya sudah ditutup oleh Allah. Sebab Allah menyatakan, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak menelaah Al-Quran, ataukah dalam hati mereka ada penutup? Ya. Juga itu surah An-Nisa ayat 82. Juga dalam surah Sad ayat 29 Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru. Kata Allah, inilah kitab Al-Quran. Kami turunkan kepada dia, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh barokah agar manusia mentadaburi ayat-ayatnya dan agar manusia mengambil pelajaran dari dirinya. Oleh karena itu, ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan berbagai macam nikmat di surga bagi para penghuni surga, ketika menerangkan ayat-ayat yang merangkan nikmat-nikmat surga, coba telaah, Allah itu jauh lebih banyak menyebutkan nama-nama dan sifat serta perbuatan Allah dibanding nikmat makan, minum, dan nikmat hubungan suami istri di surga. Allah sebutkan nikmat di surga ada makanan, ada minuman, ada sungai-sungai. Sungainya ada dari sungai susu, madu, arak, dan air yang murni. Ada bidadari-bidadari surga, ada dipan-dipan, ada mas-mas, perak-perak, dan diamond apa? Mutiara dan berlian. Berlian, mutiara, dan seluruh kemewahannya Allah sebut. Tapi penyebutan nama, sifat Allah dan perbuatan Allah kepada ahli surga jauh lebih banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa asyara ila dhalika ala wajhil khusus haitsu kana dhikru asma'illahi wa sifati wa af'alihi fihi aktsara min dhikril aqli wasyurbi wan nikah fil jannah wa kanatil ayatul mutadamminatu li dhikril asma was sifat a'dhamu qadran min ayatil ma'ad wa lidha أعظم آيات في القرآن هي آية الكرسي المتضمنة لذلك. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah mengisyaratkan pengenalan sifat Allah melalui Al-Quran secara khusus dengan cara menyebut nama, sifat, dan perbuatan Allah jauh lebih banyak daripada menyebut makanan, minuman, dan nikah di surga. Dan ayat-ayat yang menerangkan, menyebut nama dan sifat Allah lebih agung kedudukannya daripada ayat-ayat tentang kiamat. Oleh karena itu, tahu enggak? Seagung-agung ayat dalam Al-Quran ayat apa? Ayat kursi. Karena dalam ayat kursi Allah menerangkan sifat-sifatnya. Coba perhatikan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sana saja sudah tersebut sifat Allah yang esa, hayyul dan qayyum. Maha hidup yang tidak diawali dan diakhiri dengan kematian, dan qayyum. Qayyum itu independen, berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak dikenai ngantuk atau tidur. Ini sifat Allah. Salah satu sifat Allah, tidak ngantuk, tidak tidur. Kalau Allah ngantuk, ngalenyap, hancur ini alam jagat raya. Nabi Musa pernah bertanya kepada Jibril alaihissalatu wassalam, ya Jibril, hal yanamu rabbuna, apakah Rabb kita Allah itu tidur enggak? Kata Jibril, kamu pegang dua gelas ini. Pegang dua gelas. Pertahankan itu gelas, jangan sampai jatuh. Ditahan oleh Nabi Musa sehari, ya, semalam, enggak tidur, takut ini jatuh. Kuat, dua hari dua malam, agak kuat, sampai ketiga harinya, pluk. Itu si gelas murag. Murag itu jatuh, pre, pupus. Pre itu apa? Jatuh dan pecah. Baru gelas tuh. Kata malaikat Jibril, bayangkan kalau Allah tidur. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang dalam genggaman tangannya seluruh kerajaan ini. Diatur oleh Allah. Setiap detik Allah itu sibuk. Kullayawmin huwa fi sya'an. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap detik Allah sibuk mengatur ini dan itu. Bayangkan kalau Allah harus mengatur seluruh alam jagat raya ini lalu ngantuk, ya. Karena ngantuk beberapa detik, si matahari melenceng dari orbitnya tuh, menjauh dari bumi sedikit saja. Apa yang terjadi? Musnah kehidupan di dalam bumi. Beku atuh. Kita aja lagi nyetir, ngantuk sekian detik, ceger kan gitu ya. Di jalan tuh, di jalan, masih jauh tuh mobil di depan. Kiri kanan belakang, lihat kaca spion masih jauh. Ngantuk, ceger di depannya sudah kesusul, gas tanpa sengaja keinjek. Tadinya kecepatannya cuma 40 km, begitu keinjek jadi 400 km, terbang itu ceger, hanya dalam hitungan detik ya. Kita kalau dari Bandung ke Jakarta suka lihat tuh truk-truk di pinggir jalan nangkarak bengkang. Apa nangkarak teh? Terguling mah terguling, terlentang, mungkin mobilnya capek tidur dulu. Itu karena sopirnya ngantuk. Jadi oleng ke pinggir, di pinggir ada, bukan jurang, ada parit, juralit, sudah. Sopirnya ngantuk, mobilnya ngantuk, tidur, dua-duanya tidur. Bayangkan kalau Allah ngantuk dan tidur, alam jagat raya ini hancur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi. Terus sampai akhir ayat seluruhnya tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang paling agung dan itu yang paling ditakuti oleh syaitan laknatullahi alaihi. Keagungan ayat disebabkan karena kandungan nama-nama dan sifat Allah yang terdapat di dalamnya, ya. Pelajari Al-Quran, di sana akan banyak ditemukan nama-nama dan sifat Allah yang sangat dahsyat. Kita akan lebih dekat mengenalnya, lebih mencintainya, lebih tawakal, lebih ikhlas, dan lebih takut juga kepada Dia. Seluruh sifat positif yang harus dimiliki oleh manusia kepada Allah akan bertambah kadarnya dengan mempelajari Al-Quran yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Ya, nanti penjelasan poin ini belum selesai, cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassalamualaikum. Apa? Bertanya nanti. Mau buku antum? Mau? Tak. Jawab dulu pertanyaan. Siapa namanya? Cucu. Cucu. Iya, cucu. Pertanyaan yang pertama dengan hadiah buku doa dan wirid. Pertanyaan pertama, tadi sudah dijelaskan 4 cara untuk mengenal Allah lebih dekat. Sebutkan 2 saja di antaranya. 1 mentadaburi Al-Quran, itu yang 4. Gak apa-apa, 1 lagi. Melihat apa? Melihat keagungan Allah. Ya di mana? Yang sudah terjadi. Di mana? Yang nampak. Di mana? Di dunia. Di mana? Dunia terlalu luas. Cari jawaban lain. Untuk mengenal Allah lebih dekat, mengenal kekuasaan Allah lebih dekat, pertama tadaburi Al-Quran, itu poin terakhir. Kedua, jadi kita jelaskan 4. Taluk, asin, barakallahu fiik. Ambil. Ahwat, ada yang mau hadiahnya buku doa dan wirid. Siap Ustaz. Siap? Siap, insyaallah. Sebutkan 3 lagi yang belum disebutkan oleh Ikhwan. Kita ingin tahu cerdas mana Ikhwan sama Ahwat. Asmaul Husna. Mempelajari Asmaul Husna. Mengenal jagat raya dan para malaikat. Jadi mengenal keindahan jagat raya dan masalah yang ada di alam jagat raya. Dan juga tentang para malaikat mengenai keagungan Allah. Terus? Kemudian menelaah nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada manusia dan seluruh makhluk yang tercurah tanpa henti. Terus? Udah? Mati ya? Oh iya. Yang 4, menelaah ayat-ayat syar'i dan hukum robani. Terus? Yang di dalamnya termasuk mengenai kita mempelajari Al-Quran. Jadi dengan kita mempelajari Al-Quran, kita mengetahui sifat-sifat Allah. Terus? Sudah? Udah Pak Ustaz. Seras ahwatnya. Barakallahu. Iwan, 1 panduan lengkap penuntut ilmu. Siapa namanya? Rifki. Rifki, barakallahu fik. Pertanyaan. Siapa nabi yang bertanya apakah Allah tidur atau tidak? Nabi Musa, siapa yang ditanyanya? Malaikat Jibril. Jawabannya tidur apa tidak? Apa ayat yang menyatakan Allah tidak tidur? Gimana bunyinya? Kalimat itu aja. La ta'khudhu sinatu wala naum. Apa artinya? Apa artinya? Jangan lihat Google. Allah tidak dikenai ngantuk ataupun tidur. Ya, barakallahu fiik. Ahwat, hadiahnya sama, panduan lengkap menuntut ilmu. Ada yang siap Ahwat? Insya Allah siap. Siap apa? Taib, Ahwat, yang mau hadiah ini ya, hadiah panduan menuntut ilmu. Pertanyaan, sebutkan 5 saja di antara Al Asmaul Husna. Yang pertama Ar-Razzaq. Al-Wahhab. 3. Yang ketiga Al-Hayya. Al-Hayya. Keempat Al-Malik Al-Qudus. Al-Malik Al-Qudus. Satu lagi deh, bonus. Al-Halim. Al-Halim. Al-Hayya, apakah Al-Asmul Husna? Bukan, tapi salah satu di antara sifat Allah hayya. Innallaha hayyun karim. Innallaha hayyun satirun. Ada ya. Allah itu maha pemalu ya. Innallaha la yastahyi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi salah satu sifat Allah malu ya. Ya barakallahu fik. Nanti diambil ya. Habis hadiah untuk hari ini, tinggal giliran saya menjawab pertanyaan. Bagaimana untuk membuka hati yang tertutup? Cari gemboknya, cari anak kunci buka. Sudah didoakan tiap sujud tapi belum ada respon. Maksudnya tertutup dari apa? Maksudnya apakah dia ini umpamanya pernah trauma menjalin hubungan dengan lawan jenis, tertutup, gak mau nerima lagi siapa, apa itu maksudnya? Ataukah tertutupnya hati di sini maknanya keras, dan kekerasan hati itu ditandai dengan lebih cenderung kepada maksiat, dosa, dan sangat malas melakukan ibadah dan kebaikan. Apa itu maknanya? Itu keras, bukan tertutup. Kalau itu yang dimaksud, maka sudah sering kita jelaskan, pertama tobat atas dosa-dosa dan kesalahan. Kerasnya hati itu karena dosa dan kesalahan, tobat. Kedua, coba ubah rutinitas hidup. Rutinitas itu yang membuat hati itu tadi menjadi keras ya. Kalau tadinya hanya cari duit pulang, cari duit pulang, coba sisihkan waktu. Bukan sisihkan, harus disiapkan waktu untuk ngaji, baca Quran, bercengkrama dengan ikhwan akhwat yang ya dengan sesama jenis, maksudnya yang soleh dan solihah, yang berilmu, yang ahli kebaikan, agar kita terimbas. Dan jauhi pergaulan yang buruk ya. Kalau yang dimaksud kerasnya hati. Tapi kalau yang dimaksud adalah tertutupnya hati itu, dia tidak mau membuka hati untuk mencintai seseorang. Jangan khawatir, itu karena belum menemukan orang yang tepat. Belum ada orang yang membuat dia kepincut. Pada saatnya ada orang yang buat dia kepincut, terbuka dengan sendirinya, prong gitu ya, tanpa harus dijaga, insya Allah. Semoga itu yang dimaksud ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan asal Jakarta. Ibu Nani, pemirsa Ahsan TV Jakarta. Sekarang tanggal berapa? 7. Iya. Belum masuk Zulhijjah ya? Zulhijjah tanggal berapa? Berapa hari lagi? Tanggal 12 berarti sekitar 5-6 hari lagi ya. Baik, masuk Zulhijjah. Sekarang hari Selasa, mungkin Sabtu sore itu kita akan bahas tentang amalan di bulan Zulhijjah. Mungkin itu temanya ya. Jadi ibu yang tadi bertanya nanti Sabtu harus ikut lagi. Usul ke Ahsan TV ikut merilai kajian hari Sabtu agar terjawab ya. Barakallahu fik. Punten. Ustaz, bagaimana jika hampir setiap sholat ada cairan hadas yang keluar, namun seringnya terjadi ketika sholat saja, mungkin karena gugup atau tertekan? Sholat kok gugup? Setelah dicek ada bekas basahnya, jadi bukan was-was. Apakah cukup untuk diberi uzur jika sholatnya diulang bisa sampai berkali-kali, lebih dari 2 kali? masih keluar walaupun di luar sholat biasa-biasa saja. Ini ikhwan apa akhwat ya? Tayyib, barakallahu fiik. Apa yang dimaksud dengan cairan hadas tersebut? Apa najis apa tidak? Ini bisa jadi cairan air kencing bagi orang yang memiliki keluhan ada radang di saluran air kencing. Pas kencing tidak tuntas, selalu ada yang tersisa. Jadi setelah beres, di luar itu keluar satu tetes, dua tetes tanpa terasa atau mungkin terasa tapi tidak bisa ditahan. Itu kasus pertama. Kasus kedua, baik ikhwan ataupun akhwat, mungkin madzi. Madzi itu cairan yang keluar sedikit tanpa bisa ditahan karena syahwat. Karena syahwat. Sifatnya najis, tapi begitu keluar tidak wajib mandi, tapi wajib membatalkan wudu dan najis. Wajib dicuci dan wajib mengulang wudunya. Nah, karena ini syahwat, maka berkaitan dengan syahwat. Mungkin dia pengantin baru. Mungkin dia sebelum melakukan sholatnya bercumbuk dulu dengan istri, tapi tidak sampai melakukan hubungan. Kadang-kadang keluar madzi itu saat itu, kadang-kadang beberapa menit setelahnya, umpama setengah jam sebelumnya dia bercengkrama dengan istri, kemudian azan, pas wudu keluar madzi tersebut. Batal enggak? Batal. Najis enggak? Najis. Wajib mandi? Tidak, tidak wajib mandi. Berbeda dengan sperma. Kalau sperma kalau keluar wajib mandi tapi tidak najis. Tapi keluar ya batal pasti, jangankan wudunya ya, itu hadas besar. Wajib mandi tapi tidak najis. Kalau kena ke baju, bajunya boleh dipakai sholat. Berbeda dengan madzi ya. Jadi ada dua kemungkinan, mungkin madzi, mungkin air kencing tadi ya. Kalau madzi, maka karena berkaitan dengan syahwat, berupayalah kalau sebelum sholat jangan melakukan aktivitas yang mengundang syahwat. Kalau dia pengantin baru, jangan bercengkrama dulu dengan istrinya ya. Kalau umpamanya dia bukan pengantin baru, lajang atau bujang, jangan melakukan aktivitas yang mengundang syahwat. Mungkin berkhayal, mungkin membaca cerita porno atau melihat video porno, seperti itu akhirnya keluar madzi tersebut. Sifatnya najis dan batalkan wudu, tapi tidak wajib mandi ya. Adapun kalau itu air kencing karena ada penyakit di saluran air kencing, ada radang, maka itu tidak bisa diikhtiarkan, harus diobati. Selama belum sembuh, maka lakukan ikhtiar maksimal. Jadi sebelum berwudu, bersihkan dulu, bila perlu sumpal dulu dengan apapun, lalu berwudu, lalu sholat. Selama sholat terus-terusan keluar, tidak bisa ditahan, itu mah di luar kemampuan dan usaha kita. Teruskan sholat kita walaupun keluar terus-terusan. Ini berlaku bagi orang yang umpamanya istihadah, wanita yang istihadah, terus-terusan keluar. Berlaku juga bagi orang yang punya penyakit boson. Boson itu apa? Keluar angin terus-terusan. Baru wudu selesai, 2-3 langkah keluar angin. Wudu lagi. Enggak kelar-kelar, enggak jadi-jadi sholatnya. Baru takbir sudah keluar angin, ya. Wudu lagi. Enggak jadi-jadi. Teruskan sholat walaupun angin terus-terusan keluar. Maka itu ma'zur, ya, dianggap ada uzur. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ya. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, bolehkah kita meninggalkan sholat wajib yang sedang kita kerjakan ketika saat terjadinya gempa? Apakah kejadian ini membuktikan seperti apa keimanan kita dan kekhusyuan kita saat sholat? Karena ana lihat di video ada yang panik dan langsung meninggalkan sholat, dan ada yang masih melanjutkan sholatnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan ini banyak yang masuk ke saya. Ada yang ngirim videonya dulu, jadi viral kan ya. Lalu bertanya tentang kasus itu. Kalau kita mengalami itu sedang sholat lalu terjadi gempa, apa harus diteruskan atau harus dibatalkan? Kan gitu ya, ini banyak pertanyaan. Dan kalau itu pertanyaan lewat WA, gak pernah saya jawab. Kalau ditelepon, jawab. Kalau langsung bertanya ketika bertemu, dijawab. Kalau ada WA bertanya terus saya jawab, berarti orang itu spesial. Tapi sedikit orang yang spesial. Banyak kita, banyak. Apa pertanyaan tadi? Oh iya, sholat ketika gempa. Kalau ketika sholat dikhawatirkan akan runtuh, ada ancaman terhadap jiwa, boleh kita batalkan. Ada sesuatu yang sifatnya darurat, boleh kita batalkan. Umpamanya kita sedang sholat, ada anak kita ya yang lagi merangkak, mendekati kompor yang sedang nyala, atau mendekati colokan, mau dicolok-colok tuh lubangnya. Bisa mati apa tidak? Bisa, ya. Jauh. Maka kita batalkan sholat kita, kemudian kita selamatkan dulu. Tutup dulu si colokan itu. Atau kompornya matikan. Atau sholatnya pindah ke kamar yang bisa dikunci pintunya agar anak terkurung di sana. Aman. Ya, ada hal-hal yang menjadi ancaman terhadap jiwa kita atau jiwa orang lain, maka boleh sholat kita dibatalkan ketika itu. Boleh gak kita lanjut? Boleh, kalau umpamanya ya, umpamanya pertama kita sholat di sebuah masjid yang besar, terus gempa. Kalau kita batalkan lalu lari karena luasnya bangunan, ketika lari runtuh tetap kena. Mending keneh kena reruntuhan ketika sholat daripada ketika lari umpamanya ya. Kita mikir begitu. Atau kita kemungkinan gempanya gak akan meruntuhkan bangunan ini. Lalu kita melanjutkan, boleh juga. Tidak apa-apa. Kedua-duanya boleh berdasarkan kondisi yang kita alami. Ustaz, kita harus punya rasa malu dan cinta kepada Allah karena karunia dan nikmatnya. Kita ingin memberikan rasa cinta dengan melakukan ibadah, di antara kurban. Akan tapi saat itu dananya belum ada. Apakah kita wajib menjual aset yang ada atau bisa meminjam dulu? Jika aset terjual baru dibayar. Syariat kurban berkaitan dengan kemampuan ketika itu. Kalau ada mampu tapi tidak kurban, maka sebagian ulama menyatakan dosa, karena kurban bagi yang mampu wajib. Imam siapa? Pengarang kitab Nailul Autar. Dalam kitab Nail autornya menyatakan itu wajib berdasarkan nas yang ada. Salah satu dalil yang dipakai adalah man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kemampuan untuk kurban tapi dia tidak kurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Jangan sholat berjamaah. Oleh Nabi SAW diusir sebegitu saking murkanya. Dan ini dijadikan sebagai salah satu dalil yang menyatakan wajib. Ditambah dengan Al-Quran, fasholli li rabbika wan har apahar. Har apahar. Har. Jangan salah baca. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau wanhar, bentaklah. Kalau wanhar, sembelihlah. Jadi yang benar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan menyembelihlah kamu. Kalau dibaca wanhar, bentaklah oleh kamu. Siapa yang dibentak? Fa'a wa amma as-sa'ila fala Tanhar apa tanhar? Tanhar. Adapun orang yang minta, jangan kamu bentak. Kalau dibaca falatanhar, jangan kamu sembelih. Antara ha dengan ha jauh sekali beda maknanya. Jangan salah baca. Belajar makhraj ya. Jadi sebagian ulama menyatakan itu wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya perlu untuk apa? Meminjam. Kalau meminjam berarti tidak mampu, tidak terkena syariat ini, ya. Apakah boleh menjual aset? Boleh. Kalau menjual aset tidak menimbulkan madarat. Kecuali kalau aset yang dijual itu aset pokok yang bila dijual menimbulkan madarat. Umpamanya dia tukang ojek. Punya asetnya berupa apa? Motor dijual. Lalu diberikan kambing kurban. Besoknya enggak bisa ngojek lagi, enggak bisa menafkahi anak istri, maka tidak boleh. Kecuali kalau asetnya itu aset yang tidak produktif gitu, boleh. Ya, dijual kemudian dibelikan kurban dibolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Bapak. Bagaimana cara istiqomah di zaman saat ini dan bagaimana cara menjadi penuntut ilmu sejati dari Bapak Yusuf di Bandung? Bapak Yusuf di Bandung, kiat menggapai istiqomah pernah kita kaji Tabligh Akbar 7 kali. Membahas kitab Wasailus Sabat 7 kali pertemuan tuh. Ada banyak poin. Buka aja lagi di YouTube ada ya. Kedua, bagaimana kiat apa yang kedua? Mencari ilmu. Itu pernah kita bahas dalam kitab Awa'iqut Thalab berapa puluh kali. Jawabannya semua ada di YouTube. Jadi poin-poinnya banyak, hanya beberapa kali pertemuan. Jadi amat sangat tidak mencukupi waktu yang kita miliki. Nah, kalau istiqomah ringkasnya begini. Pertama, tetaplah menuntut ilmu. Menuntut ilmu salah satu cara agar kita istiqomah ya. Yang kedua, pilih kawan bergaul dengan orang-orang yang baik-baik agar kita terbawa kebaikan mereka. Jauhi pergaulan yang buruk agar kita tidak terbawa keburukan mereka ya. Berikutnya, jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengistiqamahkan kita. Ya, itu di antara beberapa kiat agar istiqamah. Terakhir ya, pada saat kita kurban, bagaimana dengan kulit hewan? Menjadi hak siapa dan bagaimana aturannya? Apa boleh kita jual dan kemudian uangnya kita sedekahkan? Pertama, semua yang sudah dikurbankan boleh diambil oleh pemilik kurban untuk dimakan. Dagingnya dia makan. Kata Nabi SAW, kulu wadakhiru watasaddaqu. Makan oleh kalian daging ini, simpan sebagian dan sedekahkan sebagian. Itu daging. Adapun untuk kulit khusus, kulit tidak boleh dijual oleh si orang yang berkurban. Berkata Nabi SAW, man ba'a jildatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulitnya, tidak ada kurban bagi dia. Sama dengan tidak kurban. Ya, kulitnya sedekahkan. Boleh enggak oleh panitia? Sebaiknya begini. Kulit termasuk bagian yang akan dibagi sama seperti daging. Tapi kalau dibaginya di cacag, dibagi-bagi, dikeretan, dikeratin, dipotong-potong, percuma, mubadir, akan terbuang ya. Sebaiknya utuh, berikan kepada salah seorang mustahik, orang fakir atau orang miskin. Ini milik kamu. Setelah jadi milik dia, terserah mau dimakan, mau dijadikan dorok-dok, mau dijadikan sendal, sepatu, dompet, mau dibuang, mau dijual, terserah dia. Sama dengan dagingnya, orang dapat bagian daging, daging kambing, tapi dia gak suka, dia jual ke orang lain untuk diberikan beras atau sapi, boleh, kalau sudah jadi milik dia. Jadi berikan aja kulit itu secara utuh kepada dia, mau dia jual boleh, terserah ya, uangnya untuk dia ya. Adapun kalau itu dikoordinir oleh panitia, walaupun nanti akan dibagi kepada mustahik, maka lebih aman yang tadi. Karena panitia tidak berhak menjual daging. Umpamanya dagingnya oleh panitia dikumpulkan, jual, setelah disembelih semua dagingnya dijual, kemudian uangnya dibagi-bagi ke fakir miskin, tidak boleh. Berikan bagian dari kurban itu ke fakir miskin. Dagingnya, kadutnya, termasuk kulitnya, termasuk kepalanya, bagikan dalam bentuk bagian dari kurban itu. Terserah setelah sampai ke mereka, mau dibuang, mau dimasak, mau dimakan, mau dijual, terserah ya. Tapi bukan kita yang menjual. Kalau umpamanya panitia menjual kulit lalu dibagi-bagi uangnya, nanti berakibat panitia berhak menjual dagingnya semuanya, dijual, uangnya dibagi-bagi ke fakir miskin. Bisa berakibat begitu. Maka fakir miskin bukan memperoleh daging kurban, tapi memperoleh uang penjualan daging kurban, maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.